إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul iman. Nikmatul iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bahkan melebihi kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan di dunia ini. Nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati hamba-hambanya adalah nikmat yang senantiasa kita syukuri, yang harus kita jaga agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat iman yang ada di dalam diri-diri kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Amr, dan dikatakan pula Abu Amrah yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku satu ucapan, suatu perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghayraka, yang saya tidak akan bertanya lagi setelahnya selain kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamalah. Istiqamalah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertancap di dalam hati, keimanan kepada Allah yang diucapkan dengan lisan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan dengan amalan-amalan saleh. Kemudian istiqamalah di atas keimanan tersebut. Ketika seseorang beriman kepada Allah dengan keimanan yang bersumber di dalam hati dan diucapkan dengan lisannya, dan setelah itu diaplikasikan dengan amalan-amalan soleh, maka tentunya kabar gembira yang telah Allah sebutkan di dalam ayatnya. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka senantiasa istiqamah, mereka beriman kepada Allah dengan ucapan mereka, beriman kepada Allah dengan hati mereka, dan beriman kepada Allah dengan amalan-amalan mereka, kemudian mereka senantiasa istiqamah di atas hal tersebut. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat kepada mereka dan memberikan kabar gembira, menghibur orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka diberi kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Demikianlah seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang setimpal, tentunya ketika mereka senantiasa istiqamah di atas keimanan mereka kepada Allah azza wa jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui pula bahwasanya keimanan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazidu bi-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan keimanan itu bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka senantiasa bertawakal. Demikian pula di antara ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan salah satu surat kepada mereka, maka di antara mereka berkata, siapakah di antara kalian dengan surat ini bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surat tersebut, surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan mereka kepada Allah azza wa jalla, dalam keadaan mereka bergembira dengan turunnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah, dan keimanan pula bisa berkurang. Di antara dalil dari as-sunnah, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Dan jikalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Dan jikalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan hatinya, mengingkari di dalam hatinya akan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Dan hadis adalah salma lama iman. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisatil aqli wa dinin la dhahaba li lubbi rajul hasid min ihdakunna." Tidaklah saya melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya melihat dari kekurangan akal, demikian pula wadinin, kekurangan agama, yang mana kekurangan akal dan agama ini bisa menggoyahkan, bisa menghilangkan naf laki-laki yang kokoh. Karena salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, yaitu wanita yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mereka memiliki kekurangan akal dan kekurangan agama. Dan dalil ini pula menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang. Dan berkurangnya keimanan tersebut tentunya dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu disebabkan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang kisah yang terjadi pada Sufyan bin Uyainah dan saudara Ibrahim bin Uyainah. Ketika Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan, iman adalah nutqun wa amal, demikian pula iman, kata Sufyan bin Uyainah, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, maka berkatalah saudara Ibrahim bin Uyainah, kata Ibrahim bin Uyainah, "Jangan kau katakan iman itu bertambah dan berkurang." Maka ketika mendengarkan jawaban dari saudaranya Ibrahim bin Uyainah, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada saudaranya, "Usbud ya walad, jangan engkau wahai anak kecil, nah, keimanan itu bisa berkurang sampai tidak lagi tersisa di hati seseorang." Demikianlah keimanan seorang hamba akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarah al-usul tsalatsah menyebutkan sebab di antara sebab yang bisa menambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab, yaitu yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semakin seseorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, yaitu senantiasa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Yang juga dengan melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun yang syar'iyah, maka juga akan bisa menambah keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang senantiasa bersemangat untuk beramal saleh, bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang keempat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara sebab-sebab yang akan bisa mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan lawan dari apa yang telah disebutkan, yaitu ketika seorang berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka hal ini akan menjadikan dia berkurang keimanannya. Demikian pula hal yang kedua, yaitu ketika dia berpaling dari melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Dan yang ketiga, yaitu kurang dalam beramal saleh, kurang dalam berbuat kebaikan. Hal itu pula akan menambah atau akan mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla wal a'udzu billah. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang hamba senantiasa memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dia di atas keimanannya kepada Allah sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلمين رحمني ورحمكم الله، ada beberapa perkara amalan-amalan yang sebagian dari kaum muslimin meremehkan amalan-amalan tersebut, sehingga hal itu menyebabkan keimanan dia menjadi berkurang, keimanan dia semakin merosot, bahkan bisa membinasakan dirinya. Di antara perkara-perkara yang akan membahayakan seseorang di dalam keimanannya kepada Allah, di atas keistiqomahannya kepada Allah, yaitu ketika dia bergaul dan berteman dengan teman yang buruk. Dia bergaul, berteman dengan teman yang jelek, yang bisa menyebabkan keimanan dia berkurang dan terus berkurang sampai hilanglah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." فَلْيَنْزِلْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Seseorang dinilai dari agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Karena teman sangat memberikan pengaruh pada diri seseorang. Ketika dia mendapatkan teman yang baik, yang akan memberikan pengaruh yang baik kepada dirinya, maka teman itu akan memberikan semangat kepada dia, semangat dalam beramal, dan senantiasa akan mengokohkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ketika dia salah memilih teman, ketika dia tidak selektif dalam memilih seorang teman dalam pergaulannya, hal itu akan bisa membahayakan dirinya. Ketika dia telah beriman kepada Allah, senantiasa beramal saleh, namun karena mendapatkan teman yang buruk yang mempengaruhi agamanya, mempengaruhi keyakinannya, mempengaruhi akhlak dan adabnya, sehingga jadilah dia termasuk dari orang-orang yang merugi, sampai-sampai dia pun jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari amalan saleh, disebabkan karena teman yang buruk, disebabkan karena teman yang buruk menyebabkan dia kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah, dan akhirnya terjerumus dan terjerembab dalam kemaksiatan kepada Allah wa li'adzu billah. Demikian pula perkara dari amalan yang lain yang sebagian dari kaum muslimin menyepelekan permasalahan ini, sehingga menjadikan keimanannya terus berkurang dan terus berkurang, dan akhirnya membinasakan dia yaitu ketika dia jauh dari majlis ilmu, ketika dia jauh dari majlis ilmu, yang mana tentunya semakin seorang bersemangat di dalam menghadiri majlis ilmu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatalarasuna fi ma bainahum illa nazarat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di masjid tersebut membaca Al-Qur'an. Demikian pula mereka saling mengajari satu dengan yang lainnya tentang Al-Qur'an. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati mereka. Demikian pula para malaikat akan senantiasa menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Begitu besar dan tingginya keutamaan majalisul ilm ketika seorang bermalas-malasan di dalam menghadiri majalisul ilm, bermalas-malasan dalam mencari ilmu, maka hal ini akan melemahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melemahkan dia di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wali'adzubillah. Dan tentunya perkara yang lain yang juga telah kita ketahui bersama, yaitu lingkungan yang buruk, lingkungan yang menjadikan keimanan seorang berkurang, maka berhati-hatilah dari lingkungan-lingkungan yang bisa mengurangi keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu akan menjadikan engkau menyesali dirimu di yaumul qiyamah nanti. Ketika seorang semakin berkurang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tidak kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatasi kurangnya keimanan dia kepada Allah, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa sebagaimana telah diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna li kulli amalin syurrah wa li kulli syurratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada aw aflaha, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halaka." Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pada setiap amalan-amalan itu ada masa-masa semangat, masa-masa semangat untuk beribadah kepada Allah, masa-masa semangat untuk beramal saleh, walikulli syirratin fatrah, dan pada setiap masa-masa semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh kepada Allah, ada masa-masa kejenuhan, ada masa-masa jenuh. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa aflaha." Maka barang siapa di masa-masa jenuhnya, di masa-masa lemahnya dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kembali kepada petunjukku, kata Rasulullah, kembali kepada bimbinganku, kembali kepada arahanku, maka sungguh dia akan mendapatkan petunjuk. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan beruntung ketika dia menapaki jalan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, bersemangat menghadiri majelis ilmu, menjauhi teman-teman yang buruk, dan menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk. Di antara hal itu akan semakin menjadikan dia bisa bersemangat kembali seperti dahulu kala. Wa man kana ila ghairi dhalik, dan barang siapa yang mengambil jalan selain daripada jalanku, kata Rasulullah, selain daripada petunjukku, maka dia akan binasa. Faqad halaka, maka dia akan binasa, dia akan binasa di dunia dan di akhirah, wal iyadu billah, dan dia pun akan menyesali dirinya pada hari kiamat nanti. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, agar Allah senantiasa